بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dan dari ابن مسعود رضي الله عنه bahwasanya رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda ألا هل أنبئكم ما العده هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. Maukah aku beritahukan kepada kalian apa yang dimaksud dengan al-adhu? Akan datang penjelasannya dalam syarah, yaitu namimah yang diucapkan di antara manusia, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, ala adatu tanbihin, alat yang diucapkan agar orang yang diajak bicara perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Unabbi'ukum ukhbirukum, aku khabarkan kepada kalian. Al-adhu bifathil aini wasukunil dhadi masdaru adha ya'dahu adhan. Dengan di fathah ainnya dan di sukun dotnya, masdar adha ya'dahu adhan. Bima'na kadaba wa sahara wa namma. Bermakna berdusta, menyihir, dan mengadu domba. Wal muradu bihi huna sihru. Dan yang dimaksud dengannya di sini adalah sihir. An-namimatu naqlul hadithi ala wajhil ifsadi. Menukil ucapan dalam bentuk merusak. Al-qalatu kathratul qawli wa iqa'ul khusumati bainan nasi. Bima yuhka lil ba'di anil ba'di. Banyak berkata dan memunculkan permusuhan di antara manusia dengan apa yang diucapkannya kepada sebagian orang yang dinukil dari sebagian orang yang lain. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadith, makna secara global hadith ini. Arada sallallahu alaihi wasallam an yuhadzira ummatahu an is-si'ayati bainan nasi. Rasul alaihi salatu wasallam ingin memberikan peringatan kepada umat beliau dari perbuatan namimah di antara manusia. Binakli hadithi ba'dihim fi ba'din ala wajhil ifsadi. Dengan menukil ucapan sebagian mereka kepada sebagian yang lain dalam bentuk merusak. Faftataha hadithahu bisighatil istifhami. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengawali hadis beliau dengan bentuk pertanyaan. Liyakuna awqa'a fin nufusi wa ad'a lil intibahi. Agar lebih mengena di dalam jiwa-jiwa dan lebih mengajak untuk perhatian. Fasa'alahum mal'adhu, ay mas-sihru. Maka Rasul alaihi salatu wassalamu bertanya kepada mereka apa yang dimaksud dengan al-adhu, yaitu apa yang dimaksud dengan sihir. Thumma ajaba an hadha as-su'ali. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam sendiri yang menjawab pertanyaan ini. Bi anna al-adha huwa naqlul hadithi bainan nasi ala wajhil ifsadi. Dengan jawaban bahwasanya al-adhu, yaitu menukil ucapan di antara manusia dalam bentuk merusak. Wa kathratil qawli, banyak berkata. Wa iqa'il khusumati bainahum, dan memunculkan permusuhan di antara mereka manusia. Li'anna dhalika yaf'alu ma yaf'aluhu as-sihru min al-fasadi wa tafriq al-qulubi. Karena sesungguhnya hal tersebut, yaitu al-adhu, menukil ucapan dalam bentuk merusak, banyak berkata dan memunculkan permusuhan di antara manusia, hal itu melakukan apa yang dilakukan oleh sihir, berupa kerusakan dan memecah belah qalbu-qalbu. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana fihi. أن النميمة نوع من أنواع السحر. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalamnya bahwasanya namimah adalah suatu macam dari macam-macam sihir. ما يستفاد من الحديث, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-ula, yang pertama, anna namimata naw'un min anwa'is sihri. Bahwasanya namimah adalah suatu macam dari macam-macam sihir. Li'annaha taf'alu ma yaf'aluhu sihru. Karena sesungguhnya namimah melakukan apa yang dilakukan oleh sihir. Minat tafriqi bainal qulubi, berupa memecah belah di antara qalbu-qalbu. Wal ifsadi bainan nasi, merusak di antara manusia. La annan namama ya'khudhu hukma sahiri min haythul kufri wa ghairihi. Bukan karena pelaku namimah mengambil hukum tukang sihir dari sisi kekafiran dan yang lainnya. Yaitu bukan berarti pelaku namimah itu kafir sebagaimana penyihir. Athaniyatu, yang kedua, tahrimun namimati, diharamkannya namimah. Wa annaha minal kabairi, dan bahwasanya namimah termasuk di antara dosa-dosa besar. Atsalitsatu, yang ketiga, at-ta'limu ala tariqati as-su'ali wal jawabi. Pengajaran dalam bentuk tanya jawab. Li anna dhalika athbatu fi adh-dhihni wa ad'a lil intibahi. Karena sesungguhnya hal itu lebih kokoh di dalam benak dan lebih menyeru untuk perhatian. lebih mengajak orang yang diajak bicara untuk perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. Dan keduanya meriwayatkan, keduanya yaitu Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara penjelasan ada yang merupakan sihir. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Al-bayanu, al-balaghatu wal-fasahatu, gaya bahasa dan kefasihan. La sihran ay ya'malu amal as-sihri, yaitu melakukan amalan sihir. Fayaj'alul haqqa fi qalibil batili, wal-batila fi qalibil haqqi, fayastamilu qulubal juhali. Maka bayan tersebut, penjelasan tersebut, menjadikan kebenaran dalam bentuk kebatilan, dan menjadikan kebatilan dalam bentuk kebenaran, sehingga membuat condong kalbu-kalbu orang-orang yang bodoh. المعنى الإجمالي للحديث، معنى سرى جلوبال حديث إني، يبين صلى الله عليه وسلم نوعا آخر من أنواع السحر. رسول عليه الصلاة والسلام menjelaskan macam yang lain dari macam-macam sihir. وهو البيان المتمثل في الفصاحة والبلاغة. Yaitu penjelasan yang terwujud dalam kefasihan dan gaya bahasa yang tinggi. Penjelasan disertai dengan kefasihan, gaya bahasa yang tinggi. Lima yuhdithuhu hadhan naw'u min atharin fil qulubi wal asma'i. Karena apa yang dimunculkan oleh macam ini berupa pengaruh di dalam kalbu-kalbu dan pendengaran-pendengaran. Hatta rubbama yusawwirul haqqa fi suratil batili wal batila fi suratil haqqi. Sehingga terkadang bayan tersebut menggambarkan kebenaran dalam bentuk kebatilan dan menggambarkan kebatilan dalam bentuk kebenaran, kama yaf'alu sihru, sebagaimana dilakukan oleh sihir. Wal muradu dhammu hadhan naw'i minal bayani alladhi yulabbisul haqqa bil batili wa yumawwihu ala sami'i. Dan yang diinginkan dengan hadis tersebut adalah celaan terhadap macam ini dari penjelasan yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan menyamarkan kebenaran kepada para pendengar. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab. anna fihi bayana naw'in min anwa'is sihri, bahwasanya di dalamnya terdapat penjelasan satu macam dari macam-macam sihir. Wa huwa ba'dul bayani, yaitu sebagian al-bayan, sebagian penjelasan, tidak semua. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama, bayanu naw'in min anwa'is sihri, penjelasan satu macam dari macam-macam sihir. Wa huwa al-bayanu alladhi fihi tamwihun wa talbisun, yaitu penjelasan yang padanya terdapat penyamaran kebenaran dan pencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Ats-tsaniyatu, yang kedua, dhammu hadzan naw'i minal bayani, celaan macam ini dari penjelasan, yaitu macam penjelasan yang ini. Wa ammal bayanu alladhi yuwaddihu al-haqqa wa yuqarriruhu wa yubtilu al-batila wa yadhhaduhu wa yudhiduhu fa huwa mamduhun. Adapun al-bayan, penjelasan yang menjelaskan kebenaran dan menetapkannya dan menggugurkan kebatilan serta meruntuhkannya, maka bayan tersebut terpuji. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.